Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Di lanjutan kaidah ke-9 al-wajhul awal. Ya, bagaimana metode Al-Qur'an memerintahkan kaum mukminin dan mengkhitab mereka, memberikan titah kepada mereka dengan hukum-hukum syar'i. Ya, barakallahu fikum. Jadi dalam ya, ketika Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, ini ada beberapa sisi. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya, ihsan, tafadhal. Syekh As-Sa'di berikutnya, ya, al-wajhul awal, sisi yang pertama, da'watun lahum, ya, yaitu seruan kepada mereka an yutammimu imanahum, agar mereka menyempurnakan keimanan mereka, wa yukmiluhu, ya, dan menyempurnakannya bi syara'ihi adh-dhahira wal batinah, dengan menjalankan syariat yang nampak maupun yang batin, yang tidak nampak. Al-wajhus tsani yang kedua, yaitu sisi yang kedua, da'watun lahum Al-Qur'an, menyerukan kepada mereka ila syukri nikmatil iman, untuk mensyukuri nikmat iman yang ada pada mereka ketika mereka diseru ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ketika mereka diseru ya ayyuhalladzina amanu, nah Al-Qur'an menyeru mereka untuk mensyukuri nikmat mereka disebutkan bahwasanya mereka beriman, telah mendapatkan nikmat iman. Ya, bibayani tafsili hadis syukri, dengan menjelaskan perincian syukur tersebut, yaitu apa, huwal inqiyadu at-tam li amrihi wa nahihi, yaitu ketundukan yang sempurna kepada perintahnya dan larangannya. Wa taratan yad'uuhum, dan terkadang Al-Qur'an menyeru mereka, ya, menyeru mereka. Naam, al-mu'minina ila al-khair, kaum mu'minin. Wa taratan yad'u al-mu'minin, terkadang Al-Qur'an menyeru kaum mu'minin untuk melakukan kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil syarr, dan melarang mereka dari keburukan. Bi dzikri asaril khair, dengan menyebutkan bagaimana dampak kebaikan. Wa awaqibihi al-hamidah, dan bagaimana dampaknya yang terpuji. Al-ajilah wal-ajilah, al-ajilah dunia, ajilah akhirat. Bi dzikri asaril syarr, dengan menyebutkan, ya, dengan menyebutkan dampak-dampaknya yang buruk. Wa awaqibihi al-wakhimah, dan bagaimana kesudahannya yang jelek. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa taratan, kemudian kata Syekh Sadi, dan terkadang yad'uhum, Al-Quran menyeru mereka, ila dalika, kepada itu semua. Bidzikri ni'amihi, dengan menyebutkan semua nikmat-nikmatnya. Al-mutanawwi'ah, yang beraneka ragam. Wal ala'i, ala'i itu sama nikmat juga. Dan nikmat-nikmat yang jazilah, yang banyak. Wa amman ni'amu at-taqtadi minhum al-qiyama bisyukriha, adapun nikmat-nikmat yang menuntut mereka untuk mensyukurinya. Wa syukruha huwa al-qiyamu bihuquqil iman, dan mensyukuri iman tersebut adalah dengan melaksanakan hak-hak iman. Masya Allah. Wa ta'aratan yad'uuhum ila dhalika bitarghibi wa tarhib, nah, terkadang Al-Quran menyerukan mereka kepada hal tersebut dengan bitarhib, memotivasi mereka. Wa tarhib, dan mengancam atau menakut-nakuti mereka. Bidzikri ma adallahu lil mu'minin atta'in, dengan menyebutkan apa yang Allah janjikan untuk kaum mu'minin yang taat. Minas sawab, ya, berupa pahala. Wa ma ligairihim minal iqab, dan Al-Quran menjanjikan pula untuk mereka, untuk selain kaum mu'minin, yaitu kaum kafirin, yaitu berupa hukuman. Wa taratan yad'uhum min dzalika bidzikri ma lahum min al-asma'il husna, nah, ada kalanya Al-Qur'an menyeru mereka kepada hal tersebut dengan menyebutkan nama-nama asmaul husna milik Allah. Wa ma lahum min al-haqqil 'adzim, dan hak yang agung milik Allah ala ibadih, kepada para hamba-hambanya, atas hamba-hambanya. Wa anna haqqahu 'alaihim ay yaqumu bi ubudiyyatihi zahiran wa batinan, dan bahwa hak Allah atas mereka, atas hamba, itu hamba melaksanakan peribadatan kepada-Nya, kepada Allah, ya, secara lahir batin. Nah, kemudian wa yata'abbadu wa yata'abbadu lahu wa yad'u bi asmaihi wal husna, dan agar Allah menjalankan ibadah, ibadah hanya kepada Allah, dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama, dengan nama-namanya yang husna. Wa sifatihi al-muqaddasah, dan dengan segala sifatnya yang terpuji, yang suci. Fal ibadatu kulluha ta'dhimun wa takbirun lillah, maka ibadah itu semuanya hakikatnya adalah pengagungan, pengagungan dan juga membesarkan Allah. Wa ijlalun wa ikramun, ya, dan juga ibadah tersebut adalah pengagungan dan pemuliaan. Wa tawajjudun ilaih, bentuk kecintaan kepadanya. Wa taqarrubun minhu, dan bentuk mendekatkan diri kepadanya. Sampai sini, ya. Nah. Baik, berikutnya. Ya, siapa? Si ini. Faris, Pacaris. Mafza'an ilaihi fil umuri kulliha, itu semuanya isim apa itu? Hah? Isim makan semua. Malja', tempat berlindung. Maladan, tempat bergantung. Ma'adan, tempat berlindung juga. Mafza'an, tempat menempatkan rasa takut. Itu isim makan semua. Terus inabatan, maktub itu semua, tempat kembali. Wa inabatan ilaihi fi kulli halin wa yukhbiruhum anna hadha wa aslu sa'adatil abdi wa salat wa salat wa salat wa salatuhu wa fallahuhu. Jangan tasdid lamnya, petani nanti fallah fallahuhu. Terus annahu illam yadkhul fi illam yadkhuna tawallihi wa tawallihi al-qasi tawallahu aduhu alladhi yuridu lahu asy-syarru asy-syarru gimana sih masa asy-syarru jadi fa'il yuridu yuridu lahu asy-syarru asy-syaqa'a syiqa wa yumannihi wa yubadi ngasal udah bacanya deh. Gorok apa? Waduh, masal ini. Apa tasaknya gorok? Goror? Ya guru. Waymanihi wa ya guruhu hatta yubawwituhu. Hatta. Hatta yubawwituhu almana almanafiu alwal masalihu. Wayuqiya wayuqiyuhu. Wa ma'tuf wa yubawwit. Wayuqiyuhu fil mahaliki wa hadha kulluhu mabsuutun fil qur'ani bi'ibaratin mutanawwi'atin wa taratan yahudduhum 'ala dhalika wa yuhadhdhiruhum min at-tashabbuhi bi ahli al-ghaflati wal i'radi wal adiyani al-mubdilati mubdila asal lagi mubaddala mubaddalati li alla yal yalhaqhum minal laumi malahiku. Nah, kok bisa fi'il madhi mabni 'ala dhamm malahiku, gimana ceritanya? Malahiku ulaikal aqwam qawlihi fatakuna minal khasirina fatakuna minal zalimina wala takum minal ghafilina alam ya'nil ladzina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amalu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ila ghairi dhalika min al ayat. Kalau baca itu enggak boleh ngasal. Ngasal nebak, enggak ada ceritanya baca itu nebak. Kalau antum enggak bisa, lihat di kamus nebak. Lihat tasawufnya apa? Tidak ada tuh ceritanya nebak. Benar salah, salah apa lagi? Ya, tidak boleh nebak-nebak kayak begitu baca. Berarti tadi belum siap-siap ya si Paris. Nah, ngapain aja tadi? Tidur. Hah? Tidak ada belajar. Paris. Nebak-nebak. Tidak ada ceritanya. Mungkin kalau mau baca akhir-akhir nebak-nebak, tidak usah baca dulu deh. Ya. Kalau mau baca nebak-nebak enggak ada. Antum ini qiraah di sini praktek dari antum memahami kaidah. Kalau nebak-nebak itu enggak usah. Ya. Kalau nebak-nebak itu enggak usah baca. Mau ngapain? Nebak-nebak. Jangan nebak-nebak. Antum praktek baca gimana antum terapin kaidah. Ya. Makanya sebelum kajian dimulai antum udah kerjaan dulu. Ya, jadinya pas di sini tahuan antum tepat apa enggak. Pokoknya kalau mau nebak-nebak mending pas dulu deh, enggak usah deh. Ya. Paris, ingat Paris. Ya, enggak usah. Terus juga kalau mau nebak-nebak dulu enggak mau raja, mendingan enggak usah datang dulu ya. Udah disahkan aja. Enggak boleh ikut daras kalau belum mau raja. Pokoknya kalau belum mau raja, ya, disahkan aja, enggak usah ikut daras. Ngapain? Orang kita ini praktek, ya mau nebak mau ngapain? Kalau mau nebak mah enggak usah praktek kiroah, ngapain udah main-main aja. Pokoknya kalau belum murojaah pisahkan aja udah enggak usah daras. Ya. Tapi udah bener kayak gitu. Kapan bisanya menebak-nebak enggak murojaah? Gimana ceritanya kayak begitu? Ya. Pokoknya kalau sekarang peraturannya gitu, kalau memang belum siap udah pisahkan aja udah. Pisahkan aja. Enggak usah ikut. Enggak usah ikut. Saya serius ini, enggak usah ikut daripada nanti saya hukum di sini. ini kita ini praktek kaidah nahwu sharaf yang kita pelajarin. Ya, berarti antum mesti belajar dulu sebelumnya. Ya, kalau mau nebak enggak usah ikut, udah ikutin aja kajian nahwu sharaf aja dulu, kajian nahwunya. Enggak usah ikut pelajaran qiraah, ya, ini peraturan mulai sekarang. Siapa yang mau kayak gitu, pisahkan, enggak boleh ikut. Yang ikut yang siap aja. Enggak boleh kayak begitu lagi. Taibar kalau seharian dari pagi tidur, nah, ya tilawah nggak tadi Paris? Lah, ini anak parah banget, huh? Enggak? Taib, mana lagi tadi? Mutaratanya tuh mila tadi kali aja ayat takhiduhu wahdahu wadiyan. Ya, dan terkadang Al-Qur'an menyuruh mereka, ya, menyuruhkan mereka kepada yang demikian untuk beribadah kepada Allah agar menjadikan Allah semata sebagai tempat menyerahkan segala urusan mereka, wa marja'an sebagai tempat perlindung mereka, manadan sebagai tempat bergantung mereka, ya, ma'adan sebagai meminta perlindungan kepada mereka, mafza'an sebagai tempat ya, untuk menumpahkan rasa takut mereka ilaihi kepadanya fil umuri kulliha dalam segala perkara semua. Wa inabatan ilaihi dan tempat kembali kepadanya fi kulli halin dalam setiap kondisi. Wa yukhbiruhum dan Al-Qur'an mengabarkan kepada mereka anna hadza huwa aslu sa'adatil abdi, bahwasanya inilah pokok kebahagiaan hamba, wasalahu kebaikannya wa falahu dan kebahagiaannya juga kemenangannya. Wa annahu in lam yadkhul fi wilayatillahi dan bahwa Allah ya, dan bahwasanya jika mereka tidak menjadikan Allah sebagai wali dan tempat perlindung, ya, jika ia tidak masuk ke dalam ya, wilayah Allah, ya, artinya dia tidak menjadikan Allah sebagai tempat perlindungnya, tempat bernaungnya, tempat menyerahkannya segala urusan, tawallihi al-khas, ya, tawalli wa tawallihi al-khas, dan dia tidak menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan secara khusus, berarti tawallahu aduhu, maka musuhnya akan menguasainya. Alladhi yuridu lahu asyarra, yang menghendaki keburukan untuknya, ya, dan kesengsaraan untuknya, wimani, dan yang akan membuatnya berangan-angan, wa yaghurruhu, dan akan menipunya, hatta yufawwitahu al-manafi'u wal-masalihu, ya, hingga nanti dia akan kehilangan berbagai manfaat dan kemaslahatan. Wa yuqiahu, dan musuhnya tadi yaitu setan akan menjerumuskan dia, ya, fil mahalik, dalam berbagai kebinasaan. Wa hadza kulluhu mabsutun, dan ini semuanya dipaparkan panjang lebar fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, bi ibaratin mutanawiyah, dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang beragam. Wa taratan, terkadang yahusuhum Al-Qur'an, memotivasi mereka ala dalik, untuk hal tersebut, untuk memberikan ibadahnya kepada Allah, ya, wa yuhadziruhum, dan mentahdir mereka, memberikan peringatan kepada mereka minat tasyabbuh bi ahlul ghaflah, dari sikap menyerupai orang-orang yang lalai, wal i'rab, orang-orang yang berpaling, wal adyan al mubaddalah, dan ahli agama yang, kan itu dari ma'tuf ke ahlul, ya, wal adyani al mubaddalah, dan ahli agama yang memutarbalikkan fakta dan data. Li an la yalhaqahum min al-lawmi ma lahiqa ulaika al-aqwam, ya, agar mereka tidak tercela, tidak tercela sebagaimana ya kaum tersebut dicela, ya, sebagaimana firman Allah taala fatakunu min al-khasirin, ya, fatakunu min al-khasirin, maka engkau menjadi orang yang merugi, fatakunu min al-dhalimin, maka engkau menjadi orang yang zalim, ya, wala takunu minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, ya. Alam ya'dan lil ladina amanu, bukankah datangnya waktunya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha qulubuhum, untuk khusyuk tunduk hati mereka, li dzikrillah, untuk mengingat Allah, wama nazala minal haqqi, ya, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang alul kitab sebelumnya. Fatala alaihim al-abadu, ya, maka berlalulah amat masa yang panjang bagi mereka. Faqasat qulubuhum, namun hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ila ghairi dzalik, dan seterusnya minal ayat, dari ayat-ayat yang lain. Al-qa'idatu al-ashirah, kaidah ke-10 yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, fi tariq allati fil Qur'an li da'watil kuffari al-ikhtilafi milalihim wa nihalihim, yaitu dalam berbagai metode yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk mendakwahkan kufar, orang-orang kafir, al-ikhtilafi milalihim, yang orang-orang kafir ini ikhtilaf, beragam, berbeda-beda, milalihim, milah mereka, agama mereka, wa nihalihim. Nihal itu jamak dari nihlah, ya, artinya akidah atau din, agama, ya, dan akidah mereka. Naam, barakallahu fikum. Ya. Dibaca sini, fikri. Satu tak satu tabadal berdoa wa adawatan. Baik, cukup. Ya, barakallahu fiik. Ya, metode Al-Quran dalam mendawai orang-orang kafir yang beragam, milah dan nihal mereka. Milal dan nihal. Milal jama dari milah, nihal jama dari nihlah. Milah sering diartikan agama, nihlah sering diartikan akidah. Ya, samalah. Walaupun ada perbedaannya secara ma'ana. Yad'uhum minal dinil Islam. Al-Quran mengajak mereka, mendakwahkan mereka kepada agama Islami. Wal imani bi Muhammadin. Dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Bima yasifuhu min mahasini syar'ihi wa dini. Ya. Dengan apa yang Allah sifati beliau, yang Allah sifati Nabi Muhammad SAW berupa kebaikan-kebaikan syariat dan agamanya. Wa ma yadhkuruhu dan yang apa yang Allah sebutkan tentang beliau min barahini risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang berbagai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Yahtadiya man qasduhu al-haq wal insaf. Ya, agar orang yang maksud tujuannya adalah kebenaran dan insaf, keadilan, dia dapat mengambil petunjuk. Ya. Wa taqumul hujjatu 'alal mu'anidi, dan ya, tegaklah hujjah kepada para pembangkang. Wa hadhihi a'zamu tariqin, dan ini adalah jalan yang paling agung. Yud'a biha jami'ul mukhalifin li dinil Islam. Ya, yang dengan jalan ini ya, seluruh orang-orang yang menyelisihi agama Islam itu didakwahkan. Fa inna mahasina dinil Islam, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan agama Islam, kebaikan-kebaikan Nabi dan ayat sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayatnya, ya, tanda-tandanya dan bukti-buktinya, fiha kifayatun, maka ini sudah cukup. Ya, kifayatun tamatun, ini sudah cukup, cukup yang komplit, ya. Yang komplit, ini sudah cukup komplit dakwati, ya, untuk mendakwahkan mereka. Biqat in nadar, ya. Itu dengan ya, apa namanya, memutus nadar an ibtali syubabihim wa ma yahtajuna bihi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Itu dengan memutus, ya. Ya. Dengan memutus segala nadar, ya. Ya. Segala pandangan mereka. Segala pandangan mereka dari membatalkan syubhat-syubhat mereka dan apa yang mereka argumentasikan. Fa innal haqqa idza tadaha, maka jika kebenaran itu jika juga sudah jelas, ulima anna ma khalafahu fa huwa batilun dhalalun, maka diketahuilah bahwasanya yang menyelisih kebenaran tersebut maka dia batil, sesat lagi sesat. Wa yad'uhum, dan Al-Qur'an juga menyeru mereka, bima yukhawwifuhum min akhadatil umam, dengan ya, hal-hal yang Al-Quran menakut-nakuti mereka berupa berbagai siksaan terhadap umat-umat terdahulu maksudnya, ya, wa uqubati dunia, dan bagaimana siksaan dunia, wa uqubatil akhirah, dan juga siksaan akhirat, wa bima fil adyanil batilah min anwa'i syurur, ya, dan juga dengan menerangkan ya tentang agama-agama batil, ya, agama-agama batil selain Islam, dari berbagai keburukan yang ada di agama batil, wal awaqibil khabithah, dan bagaimana kesudahan yang jelek, ya, wa yuhadziruhum min ta'ati ru'asa'is syarr, dan Al-Qur'an memperingatkan mereka dari mentaati para pemimpin mereka yang buruk, wa du'atin nar, dan para dai yang mengajak kepada neraka, du'at ila abwabin nar, dai-dai yang mengajak kepada neraka, na'udzubillah. Ya. Kemudian wa annahum la budda an tataqatta'a nufusuhum ala ta'atihim hasaratin, dan pastilah ya mereka melepaskan, dan mereka mesti melepaskan jiwa mereka. Jiwa mereka itu mesti lepas dari ketaatan kepada dai-dai yang jelek tadi, tokoh-tokoh yang jelek tadi, hasaratin. Ya, mereka akan menyesal nanti. wa annahum yatamannawna anna law ata'u, dan mereka berangan-angan nanti di akhirat ya anna law ata'u rasula, bahwa seandainya mereka mentaati rasul wa lam yuti'us sadaka war asaa, dan mereka tidak mentaati tokoh-tokoh dan pemimpin mereka, wa anna mawaddatahum wa sadaqatahum, dan bahwasanya kecintaan mereka, persahabatan mereka ya, satu tanda badalu itu akan kelak akan berubah ba'da'a menjadi kebencian wa adawatan, dan menjadi permusuhan. Ya, berikutnya fadal dibaca sini. Harga, baca harga. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa yad'uhum aydan binahwi ma yad'u al-mu'minina bidhikri al-ala'ihi wa ni'amihi wa anna munfarida bil-khalqi wa tadbiri wa ni'ami zahirati wa batinati huwa alladhi yajibu ala al-ibadi ta'atuhu wa amtisalu amrihi wa jidina bunajihi ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره Rita ilia tabayyana wa yattadiha ma yajibu isaruhu. Ini sudah tidak matuh. Wa yata'ayyan uhtiyaru wa yad'umum biladhi ya ahsan fa'idha wasalat bihi mulkalu ila al-inadi wal-mukabarati al-zahirati tawadadahum bil-ukubati as-sawalim wa bayyana linnasi tariqatahum al-latikanu alayha wa annahum lam yukhalifu dina jahlan wa dolalan au liqiyani syubhatin au jibtin au jabat lahum at-tawaqqufa wa inna madarika juhudun wa mutabaratun wa inadun wa yubayyinu ma'a dhalika al-asbaba kama dhalika al-asbaba allati ma'na'atkum min mutaba'ati al-huda wa annaha riyasatun wa aghradun nafsiyatun wa annahum lamma atharu al-batila atau wa aghradun nafsiyatun terus wa annahum lamma atharu al-batila ala al-haqqi tubi'a ala qulubihim wa khatama alaihi wa sadda alaihim turuqal huda uqubatan lahum ala i'radihim wa tawallihim li syaitani wa takhallihim min wilayatir rahmani wa annahu wallahu ma tawallahu li anfusihim wa hadhihi al-ma'ani al-jaziratu mabsuutatun fil Qur'ani fi mawadi'a katiratin fata'ammal wa tadabbar al-Qur'ana tajidha wadihatan jaliyatan wa wahu a'lam. Baik, dari mana tadi? ويدعوهم ايضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر الآلاء والنعم. آلاء itu maknanya nikmat juga ya. آلاء maknanya nikmat juga. Dan Al-Qur'an menyuruh mereka juga. Ya. Seperti apa yang Al-Qur'an serukan. Jadi Al-Qur'an menyuruh mereka, maksudnya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Seperti Al-Qur'an menyuruh kaum mukminin dengan menyebutkan berbagai nikmat-nikmatnya. Wa annal munfarida bil khalqi wat tadbiri wa ni'ami adzahirati wal batinati walladhi yajibu 'alal ibadi ta'atuhu wa imtithalu amruhu wajtinabu nahyihi Baik, bahwa zat yang esa, yang munfarid, yang esa, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, maka dialah yang wajib untuk ditaati oleh para hamba, dilaksanakan perintahnya dan dijauhi larangan-larangannya. Ya. Jadi juga menyuruh demikian kepada orang-orang kafir. Wa yad'uhum aidan, Al-Qur'an juga menyuruh mereka bisyarhi ma fi adyanil batilah, ya, dengan menjelaskan keadaan agama-agama yang batil, wa mahtawat 'alaihi minal khubah, dan keburukan yang terkandung di dalam, yang terdapat di dalam agama kebatilan tersebut. Wal muqaranah, dan membandingkan, ya, bainahu wa bainad dinil Islam, antara agama-agama batil yang tadi dengan agama Islam. Liyatabayyana wa yattadiha ma yajibu itharuhu wa ma yata'ayyan ikhtiyaruhu. Ya, agar jelas, ya, agar semakin clear apa yang wajib diitsar, ya, diprioritaskan, didahulukan, dan semakin jelas pula, ya, pilihannya, ikhtiyaruhu, ya, semakin gamblang apa yang mereka wajib utamakan, yang wajib mereka taati, dan mana yang wajib harus dipilih, ya, prioritas mana yang harus dipilih. Ini orang kafir dijelaskan oleh Allah. Wa yad'uhum billati hiya ahsan, Al-Quran menyuruhkan mereka dengan cara yang paling baik. Allati ahsanu fa idza wasalat bihim al-halu ila al-inadi wal muqabarati al-muqabarati adh-dhahirati. Nah, tapi berikutnya, ya. Namun jika telah keadaannya telah sampai kepada mereka, keadaan mereka telah sampai kepada pembangkangan, muqabarah, ya, malah mereka keras kepala, sombong, ya, zahirah secara nyata, maka tawa'adahum, maka Al-Quran mengancam mereka bil'ukubati wa as-sawarim, dengan berbagai hukuman-hukuman yang sawarim, ya, yang keras, ya. Wabayyana linnasi tariqatahum, dan Al-Quran menjelaskan kepada manusia bagaimana jalan mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka berada di atasnya, di jalan tersebut, jalan penentangan. Wa annahum lam yukhalifud dina jahlan wa dalalan, dan bahwasanya mereka dan mereka tidaklah menyelisihi agama ini karena kebodohan dan kesesatan, ya, aw li qiyam syubhatin aw jabat lahum atawaqqufa, atau karena, ya, apa, ketidakjelasan, atau karena, ya, mereka, ya, karena apa namanya, ketidakjelasan yang mengharuskan mereka tawakuf, menahan diri. Jadi, ya, mereka ini ketika melakukan kesesatan bukan karena ada syubhat, kesamaran yang kesamaran tersebut seharusnya mewajibkan mereka untuk tawakuf, tidak demikian. Ya, namun kenapa mereka menentang? Innama dzalika juhudun wa mukabaratun wa inadun. Ya. Namun hal ini semua adalah sebabnya bentuk penentangan mereka, keras kepala mereka, pembangkangan mereka. Wa yubayyinu ma dzalika al-asbaba, dan Al-Qur'an, ya, menjelaskan sebab-sebab allati mana'athum min muta'abatil huda. Menjelaskan sebab-sebab yang mencegah mereka, menghalangi mereka dari mengikuti hidayah. Wa annaha riyasatun, bahwasanya, ya, yang mencegah mereka untuk mengikuti petunjuk adalah riyasat. Ya, riyasat adalah karena kedudukan. Wa aghradu nafsiyah, dan berbagai tujuan-tujuan pribadi. Wa annahum la ma'azarul batila, dan namun tentang bahwa mereka tatkala mereka lebih memprioritaskan kebatilan alal haqqi, mengambil kebatilan, mengutamakan kebatilan daripada kebenaran, tubi'a 'ala qulubihim, ya, maka hati-hati mereka pun ditutup. Wa khutima 'alaiha, terkunci, tertutup, ya, terkunci dan tertutup hati mereka. Saddala 'alaihim turuqal huda, maka Allah pun menutup jalan-jalan petunjuk kepada mereka. Kenapa? Uqubatan lahum, sebagai bentuk hukuman bagi mereka, 'ala i'radihim, atas sikap mereka yang berpaling. Ya. wa tawallihim li syaitan, dan karena mereka lebih ya loyal kepada setan, wa takhallihim min wilayati rahman, dan karena mereka melepaskan diri dari ya wilayah Allah yang Maha Rahman, ya wa annahu wallahu ma tawallaw li anfusihim, ya maka dan bahwasanya Allah akan menyerahkan mereka ya ma tawallaw kepada yang tempat yang mereka berpaling ya di anfusihim untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka berpaling ke setan, maka Allah akan ya serahkan mereka ke setan. Ya. Wa hadhihi ma'ani al-jazilatu, maka makna-makna ini yang sangat banyak maksudnya ini diungkapkan secara panjang lebar di Al-Qur'an, di Al-Qur'an fi mawadhi' katsirah, di banyak tempat. Fata'ammal, maka perhatikanlah, wa tadabbar, maka ya tadabburilah Al-Qur'an, Al-Qur'an tajidha, maka Anda akan mendapatinya wadihatan jalilatan. Mengenai hal ini sangat jelas ya, sangat gamblang. Wallahu a'lam. Ya, nanti kita masuk ke al-faidah al-hadiyah asyarah, al-hadiyah ke-11. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.